Dalam suatu sholat, dua sujud yang satu dengan sujud berikutnya boleh beda atau mesti sama? Sepanjang doa-doa itu berdasarkan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak mengapa untuk dibaca meskipun berbeda antara satu sujud dengan sujud yang lainnya, ya. Sepanjang doa tersebut berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam.